Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَشْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini, insyaallah taala kita akan memulai melanjutkan mempelajari risalah yang pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan Arba'in Nawawi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang pertama, hadis yang berkaitan dengan niat. Barakallahikum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas hadis yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadis tsani. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Taib sahabat Umar ini adalah sahabat yang juga meriwayatkan hadis yang pertama kemarin. Ya. Beliau adalah Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Beliau menjadi khalifah dinobatkan oleh khalifah yang sebelumnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Baik, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini kondisinya sedang santai berduduk-duduk sebagaimana biasa. Barakallahikum. Zata yaumin, yakni pada suatu hari, pada suatu saat kita duduk-duduk santai. Ittala'a alaina rajulun, ternyata tiba-tiba datang di hadapan kami sosok seorang laki-laki. Dan laki-laki ini disifati syadidu bayabis siyabi, sangat putih pakaiannya. Pakaiannya putih. Ya, kolam suahnya putih. Barakallahu'alaikum. Syadidu sawadis sya'ri, kemudian rambutnya hitam dan sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak didapati tidak dilihat dari laki-laki tadi sedikit pun dari bekas-bekas safar. Barakallahikum. Yani orang ini seharusnya orang dekat dari sini saja, sekitar sini saja. Ya, pakaiannya rapi, putih. Ya, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada debu yang melengket di pakaiannya. Barakallahikum. Kemudian rambutnya bersih, hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tetapi yang menjadi iskal, salah seorang di kalangan kita semua tidak ada yang mengenalinya. Ya, siapa dia? Barakallahikum. Kalau dikatakan orang jauh, ya karena kita tidak ada yang kenal, tetapi kalau dia orang jauh, seharusnya dia melakukan perjalanan yang sangat panjang, melelahkan. Perjalanan di zaman dahulu, kalau tidak berjalan kaki, naik onta, keledai, khimar, barakallahikum, ditempuh dalam berhari-hari. Otomatis pakaiannya lusuh. Otomatis rambutnya acak-acakan berdebu. Barakallahikum. Sebagaimana layaknya para musafir yang lainnya. Tetapi ini tidak. Ya. Barakallahikum. Maka para sahabat terheran ketika itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai laki-laki tadi duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka laki-laki tadi menyandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduknya seperti orang tasyahud itu ya. Barakallahikum. Tidak bersilah, tetapi seperti orang tasyahud. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ya, seperti orang yang siap menimba ilmu atau siap menerima wejangan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wa qala, dan laki-laki tadi bertanya, "Ya Muhammad." Barakallahikum. Ini merupakan jenis keheranan yang berikutnya dari sahabat-sahabat yang ada. Barakallahikum. Para sahabat ada yang menduga bahwasanya laki-laki tersebut adalah orang Arabi, orang Badui. Ya, dikarenakan tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang memanggil beliau dengan namanya, yang memanggil Nabi dengan namanya, "Ya Muhammad." Ya. Dan ini merupakan ciri khas orang-orang pedalaman, orang-orang Badui. Ya, karena jafanya, kekakuannya, karena bodohnya yang ada pada mereka, ya mereka memanggil Nabi dengan namanya, "Ya Muhammad." Barakallahikum. Tetapi ternyata bukan. Ya. Akhbirni anil Islam. Habarkan kepada aku. Taib. Ajarkan kepada aku agama Islam. Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Barakallahu. Agama Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan engkau juga bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Barakallahikum. Baik. Wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan sholat, yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, zakatul fitr atau zakatul mal. Wa tasuma ramadan, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa yang wajib. Wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabilan. Dan engkau menunaikan haji, menunaikan haji. Pergi haji, berangkat haji. Kalau engkau mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Barakallahikum. Qala shadaqta. Laki-laki tadi yang bertanya, dia mengucapkan, engkau benar, engkau jujur, wahai Nabi, wahai Muhammad. Barakallahikum. Maka para sahabat mengatakan, fa'ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Maka kami terheran yang kesekian kalinya. Laki-laki tadi, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, tetapi kok dia membenarkan? Keumuman orang yang bertanya dia tidak tahu, ya. Tetapi kok dia malah membenarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baraklah itu. Taib. Kemudian, qala fa'akhbirni anil iman. Laki-laki tadi juga bertanya, wahai Nabi, wahai Muhammad, habarkan kepada aku tentang keimanan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya keimanan, engkau harus beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari-hari akhir, hari kiamat, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang dirasa jelek atau buruk. Barakallahu. Qala shadaqta. Laki-laki tadi menyatakan engkau jujur, engkau benar, wahai Muhammad. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, habarkan kepada aku, kepada kami tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah, yakni karena saking khusyuknya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita hanya berduaan dengan Allah, hati kita dipenuhi dengan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa menghadirkan hati kita berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, maka yakinilah bahwasanya Allah melihatmu tatkala engkau beribadah. Barakallahikum. Ini adalah derajat muraqabah, derajat merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah derajat ihsan. Barakallahikum. Baik. Kemudian qala, laki-laki tadi bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Kemudian kabarkan kepada aku taib tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Barakallahikum. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yakni sang penanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Barakallahikum. Semuanya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Ya sudah, kalau begitu, habarkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, apa saja tanda-tandanya? Qala, maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. engkau akan mengetahui, akan melihat tanda-tandanya seorang budak wanita melahirkan tuannya. Barakallahikum. Ya, di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Barakallahikum. Yang pertama, taib kasratu uququl walidain, banyaknya durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua dijadikan sebagai budak, anaknya menjadi tuannya. Barakallahikum. Sang anak ini durhaka, dia tidak pandang bulu siapa saja akan jadi budaknya, termasuk kedua orang tuanya. Apa yang kedua, barakallahikum, taib kasratu al-qital, banyaknya peperangan. Ya, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian kaum muslimin menawan wanita-wanita orang-orang kafir dan anak-anak perempuan orang-orang kafir. Ternyata yang sebagai tawanannya diantaranya adalah kedua orang tuanya. Barakallahikum. Ini terjadi di akhir zaman karena banyaknya ketika banyaknya peperangan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dan juga ketika melawan orang-orang kufar. Barakallahikum. Taib. Kemudian tanda yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat al-hufah. Al-hufah ini orang yang tidak beralas kaki. Ala'urah, orang-orang yang tidak berpakaian. Ala'alah, orang-orang yang fakir miskin. Ya, ini menunjukkan kiasan, kinayah dari kondisi orang-orang yang betul-betul miskin. Ya, tidak berpakaian. Barakallahikum, atau kalau berpakaian, compang-camping. Atau menggunakan pakaian dari dedaunan. Barakallahikum. Tidak beralas kaki. Kemudian dia fakir miskin. Kerjaannya adalah ri'a as-sa'i, mengembalakan kambing. Barakallahikum. Ini pada keumuman masyarakat, pengembala kambing ini merupakan, barakallahikum, profesi yang rendah. Ya, ngingoni wedhus, ya, kata orang Jawa. Barakallahikum. Setiap harinya dia bergelut dengan kambing, ya, kesana dan kemari menggiring kambingnya. Barakallahikum. Ternyata orang yang miskin seperti itu, ya, tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yani dengan sekejap orang-orang miskin menjadi kaya raya dan tidak didapati orang-orang miskin sedikit pun di dunia ini. Nah, ketika itulah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Barakallahikum. Baik. Ini merupakan tanda-tanda kiamat syughra. Ya, tanda-tanda kiamat syughra yang mengiringi tanda kiamat kubra. Barakallahikum. Ya, ini terjadinya nanti di akhir zaman. Barakallahikum. Tumman talaqa. Kemudian laki-laki tadi bertolak, yakni pergi. Falabistu maliyan. Kemudian kami, kata sahabat Umar, berdiam beberapa hari. Barakallahikum. Yakni tidak membicarakan tentang laki-laki tadi. Ya, mereka sangat menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunggu pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu wasallam mulai ingin menjelaskan perihal laki-laki tadi. Ya Umar, wahai sahabat Umar. Atadari manis sa'il. Tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku mengatakan, kata sahabat Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Barakalaikum. Di kalangan para sahabat ketika itu banyak yang mengira-ngira, ya. Ada yang menyatakan ini adalah orang yang jauh, ya, karena di kalangan kita tidak ada yang mengenalnya. Ada yang menyatakan orang yang dekat, barakalaikum, karena pakaiannya yang bersih, rambutnya yang hitam, barakalaikum. Ada yang menyatakan orang-orang badui, barakalaikum. Tetapi tidak ada yang berani syarih menyatakan di hadapan Nabi. Sahabat Umar ibn Khattab menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kalian bertanya adalah malaikat Jibril. Beliau datang kepada kalian mengajarkan agama Islam kepada kalian. Barakallahu'alaikum. Baik. Jadi di antara tariqah mengajarkan ilmu, barakallahu'alaikum, dengan cara bertanya kepada seorang alim pada permasalahan-permasalahan yang dia sendiri sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui jawabannya, supaya yang lainnya juga merasakan ilmu yang dia ketahui. Barakalaikum. Dan ini tidak masalah. Ya, misalkan seperti keadaan kita sekarang ini, ya. Baik, salah seorang di antara antum merasa memiliki faedah yang belum diketahui oleh banyak ikhwah. Antum bertanya, ya, bertanya kepada ana tentang hukum sesuatu. Baik, antum tahu jawabannya dan ana menjawab sesuai dengan ilmu yang ada pada antum. Ya, sama. Yang lainnya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ini tidak masalah. Barakallahu'alaikum. Baik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat panjang. Dan hadis ini, barakallahu'alaikum, terdapat banyak sekali masail dan fawaid yang dikandung dalam hadis ini. Barakallahu'alaikum. Secara garis besar, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tiga tingkatan di dalam agama Islam. Tiga tingkatan di dalam agama Islam yang insya Allah ta'ala kita akan menyebutkan faedahnya satu persatu terkait dengan tiga tingkatan dalam agama Islam. Barakallahu'alaikum. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Barakallahu'alaikum. Darajatul Islam. Orang yang kafir ingin masuk ke dalam agama Islam, ya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu'alaikum. Kemudian dia menjalankan rukun Islam yang lima yang disebutkan dalam hadis ini sampai baik sehingga dia naik pada tingkatan yang kedua. Tingkatan mukmin, orang yang beriman, tingkatan keimanan. Darajatul iman. Sampai dia barakallahu'alaikum beriman dengan rukun-rukun iman yang enam, kemudian dia naik pada tingkatan ihsan. Barakallahu'alaikum. Ini merupakan tingkatan, tiga tingkatan yang sahih, yang benar di dalam agama Islam. Barakallahu'alaikum. Hadis sahabat Umar ini, barakallahu'alaikum, menegur dan membantah prinsipnya ahlul batiniyah. Barakallahu'alaikum. Yang lebih dikenal di kalangan kita seperti keyakinannya para tarekat, ya, tarekat Nasyabandiyah dan yang lainnya, barakallahikum, itu termasuk tarekoh-tarekoh kebatinan. Bahwasanya tingkatan dalam agama Islam itu ada syariat, ada hakikat, dan ada makrifat. Kalau syariat ini bagi orang-orang awam, ya wajib melakukan semua syariat dalam agama. Ya sholatnya, puasanya, hajinya, tayyib zakatnya, sodakohnya, birrul walidainnya, semua wajib dikerjakan. Kalau sudah naik pada tingkatan hakikat bahkan makrifat, ya makrifat yang terakhir, tayyib, dia tidak dibebani syariat sedikit pun. Boleh baginya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Barakallahikum. Entah dia mau melakukan kejelekan-kejelekan, apapun jenisnya, tidak masalah. Meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, tidak masalah. Ya, ini salah, tingkatan seperti ini salah. Barakallahikum. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah generasi terbaik. Tetapi mereka tidak melakukan seperti itu. Barakallahikum. Baik. Kita bahas pada poin yang pertama terkait dengan derajatul Islam. Derajat Islam. Faedah yang pertama terkait dengan Islam, yang pertama, al-Islamu yanqasimu ila qismain. Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islamun am, Islam secara umum. Tayyib. Wa huwa dinun qabala bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah agama, agama Islam sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah agama para nabi dan para rasul. Mereka semuanya agamanya Islam. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, agamanya Islam. Barakallahikum. Tetapi Islam secara umum. Barakallahikum. Nabi Musa agamanya Islam, bukan agama Yahudi. Nabi Isa agamanya Islam, bukan agama Nasrani. Barakallahikum. Kemudian yang kedua adalah Islamun khas, Islam secara khusus. Ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khusus adalah Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Yaitu syariat Islam yang kita amalkan setiap harinya. Barakallahikum. Baik. Maka dengan adanya dua perbedaan ini, barakallahikum, mewajibkan bagi siapa saja di kalangan Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, dan juga orang-orang musyrik yang lainnya yang mendapati, menjumpai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul, dia wajib beriman dan wajib masuk Islam sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi mereka yang masuk Islam setelah Nabi diutus, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala Islam pada zamannya, pada nabinya, dan Islam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang tidak mau masuk Islam dengan Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sebelumnya Islam pada zaman Nabi Musa atau Islam pada zaman Nabi Isa, maka dia dinyatakan kafir. Barakallahikum. Murtad. Ya, kafir. Barakallahikum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang kedua, arkanul islami khamsah. Kita mulai membahas rukun Islam. Rukun Islam ada lima. ya kita semuanya harus menghafalnya secara urut, ya, sebagaimana adik-adik kita yang masih kecil ini insyaallah ta'ala sudah hafal, ya. Rukun Islam ada 5. Barakalahikum. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini rukun yang pertama. Barakalahikum. Baik. Pada rukun yang pertama ini terdapat beberapa faedah. Ya, terdapat beberapa masalah. Barakalahikum. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama terkait dengan makna syahadah. Ya, supaya kita paham apa makna syahadah. Ya, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik, makna syahadah adalah ukirru bi qalbi. Ya. Makna syahadah adalah aku meyakini dengan hatiku. Natiqan bilisani, mengucapkan dengan lisanku. Barakalahikum. Jadi yang namanya syahadah itu adalah al-iqrar bil qalbi. Baik. Meyakini dengan hati. Wan nutku bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan kita. Barakalahikum. Meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Barakalahikum. Baik. Jadi yang namanya syahadah barakalahikum yang diartikan dalam bahasa Indonesia bersaksi, ya. Itu memiliki 2 kriteria ini. Meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Dan siapa saja yang hanya mengucapkan dengan lisan tetapi tanpa hatinya, maka dia seperti orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, dia mengatakan nashhadu annaka rasulullah, kami menyaksikan bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tetapi Allah menyatakan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta pada keyakinannya, pada persaksiannya. Karena dia hanya lisan, hatinya mengingkari. Barakalahikum. Dan siapa saja yang hanya meyakini dengan hati tetapi tidak mengucapkan dengan lisan, maka dia seperti orang-orang murji'ah. Ya. Yang mengatakan bahwasannya keimanan bimujarradil ma'rifah. Keimanan itu sing penting iling. Yang penting ingat kepada Allah. Yang penting meyakini Allah sebagai Tuhannya. Barakalahikum. Entah dia mau bermaksiat, mau melakukan amalan, apa saja yang dia inginkan dari pelanggaran syariat, yang penting dia ingat kepada Allah. Ya, hatinya ingat kepada Allah. Dia mukmin, kata murji'ah. Ini salah. Ya, kedua-duanya sama-sama menyimpang. Barakalahikum. Dan juga makna syahadah barakalahikum tidak mengandung konsekuensi melihat, bertemu, ya, tidak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, yang namanya syahadat bersaksi itu meyakini, kemudian ya meyakini, mengikrarkan, barakalahikum. Beda antara bersaksi dan menyaksikan, ini beda. Maksud ya, paham ya? Kalau bersaksi, dia meyakini dengan hatinya, kemudian mengucapkan dengan lisannya. Kalau menyaksikan, dia menyaksikan sebuah kejadian. Ya, ada perampokan di jalan sana. Ya, dia menyaksikan, Kemudian dia dibawa ke kantor polisi untuk sebagai saksi. Dia menyaksikan. Barakallahikum. Berbeda dengan bersaksi. Barakallahikum. Baik, oleh karena ini barakallahikum, para ulama kita, para asatidzah kita barakallahikum membantah sebagian paham komunis yang menyatakan dan melecehkan agama Islam dengan terang-terangan. Ya mungkin antum sekalian sudah pada tahu ya. Di antara mereka ada yang berani berpidato. Ya, masuk Islam itu sangat gampang, sangat mudah. Hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, masuk Islam. Tapi apakah kalian tahu makna bersaksi? Saya bersaksi, saya melihat, saya bertemu. Ya, kata dia. Apakah engkau pernah melihat Allah? Apakah engkau pernah bertemu dengan Allah? Apakah engkau pernah melihat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini dusta, dibodoh-bodohi. Kemudian mulai dia membodoh-bodohi satu demi satu tokoh-tokoh kaum muslimin. Barakallahikum. Maka bantahannya seperti tadi, ya. Yang namanya bersaksi itu beda dengan menyaksikan. Dan yang namanya bersaksi dalam bahasa Arab ashadu atau syahadah itu tidak mengandung konsekuensi melihat atau bertemu. Yang namanya syahadah itu meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Barakallahikum. Ya. Barakallahikum. Itu merupakan syubhat yang murahan, ya. Dan di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Barakallahikum. Baik. Ini makna syahadah. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan rukun Islam yang pertama tadi. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Barakallahikum. Ini makna yang benar. Adapun makna yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, ini salah. Nyatanya, kenyataannya, banyak sesembahan selain Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak membantah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Di antara kaum umat manusia, ada yang menyembah para nabi, para rasul, malaikat. Ada yang menyembah pepohonan, matahari, bulan, barakallahikum. Bebatuan, patung. Semuanya sesembahan selain Allah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Barakallahikum. Di antara yang lainnya ada yang menafsirkan la ilaha illallah maknanya adalah la raziqa illallah. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam raya ini kecuali Allah. Ini makna yang salah. Dari makna la ilaha illallah. Barakallahikum. Paham yang salah ya? Baik. Baik. Jadi la ilaha illallah ini terdapat dua penggalan kalimat. Yang pertama la ilaha meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah dan mengisbatkan sesembahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahikum. Jadi juga di sini terdapat teguran barakallahikum bagi para pecinta zikir jama'i. Ya, di antara mereka ada yang membuat dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Di sini mengucapkan la ilaha, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, di sini hanya meniadakan semua sesembahan, tidak ada sesembahan. Ya. Di sini menyatakan illallah, illallah. Ya. Yakni di sini tidak percaya adanya sesembahan. Yang sini mengisbatkan semua yang ada adalah Allah. Ya ini salah. Barakallahu'alaikum. Walaupun niatan mereka baik, tetapi mengandung konsekuensi yang jelek dari perbuatannya tadi. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Barakallahu'alaikum. La ilaha illallah ini memiliki persyaratan. Ya, persyaratan yang harus kita penuhi. Ya, supaya barakallahu'alaikum persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang berhak untuk diibadahi benar dan tidak meleset. Persyaratan yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus berilmu. Yakni mengetahui makna la ilaha illallah. Tadi kita sudah tahu ya maknanya ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Baik. Ilmu di sini bisa meniadakan kebodohan kita. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tetapi kita tidak tahu maknanya, maka kurang marem, ya bahasa Jawanya ya. Kurang pas, ya kurang menggigit persaksian kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah dulu, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Kemudian yang kedua persyaratannya, al-yakin. Kita harus yakin. Barakallahu'alaikum. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan, kita harus yakin, harus mantap dengan makna la ilaha illallah. Dan keyakinan ini meniadakan keraguan-raguan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna alladziina innamal mu'minuna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartadu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Beriman kepada Rasulnya dengan bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Di dalam hatinya menghujam kuat keimanan tentang makna la ilaha illallah. Kemudian dia wujudkan dengan jihad fi sabilillah. Barakallahu'alaikum. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus ikhlas. Ya. Tidak boleh menduakan persaksian kita kepada Allah dan kepada sesembahan yang lainnya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, kita ringkas saja. As-sidqu. Kita harus jujur. Kejujuran kita ini meniadakan kemunafikan di dalam jiwa kita. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat, hati kita meyakininya. Jujur di dalam mengucapkannya. Tidak separuh-paruh. Barakallahu'alaikum di dalam mengucapkannya. Baik. Adapun orang-orang munafik, dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak jujur. Maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia katakan. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah al-mahabbah. Dia mencintai kalimat la ilaha illallah. Dia mencintai. Dan juga dia mencintai konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya sangat banyak. Ya. Dan konsekuensi, semua konsekuensi la ilaha illallah diwujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Barakalahikum. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-inqiyadu. Dia tunduk dengan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Yaitu dia melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Dia tunduk untuk menjauhi sekian amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Menerima taib yang meniadakan penolakan. Ya. Kalau orang-orang musyrik disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau, menolak. Ya. Mereka menyatakan apakah sesembahan yang banyak ini harus menjadi satu sesembahan saja? Ya, tidak, mereka tidak mau. Barakalahikum. Tetapi kita harus menerima makna konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Barakalahikum. Ini merupakan persyaratan la ilaha illallah. Barakalahikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah anna Muhammadan Rasulullah di sini juga memiliki beberapa persyaratan yang harus kita tempuh, yang harus kita penuhi supaya pernyataan kita tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dinyatakan benar. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa saja yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang lampau terjadinya. Ya, menghabarkan tentang keadaan umat-umat manusia sebelumnya, atau menghabarkan keadaan umat-umat manusia yang akan datang, menceritakan tentang sifat surga, sifat neraka, menceritakan tentang balasan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan sesuatu yang belum nampak di hadapan manusia. Semuanya harus kita imani, harus kita benari. Benarkan, barakallahu. Baik, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Barakallahu. Baik, dan disinilah ya letak kesalahan orang-orang munafik. Ya. Mereka menyatakan la wa anna Muhammadan Rasulullah, tetapi dia tidak meyakini, tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada banyak kejadian mereka tidak percaya. Demikian pula orang-orang musyrik. Ya, bahkan orang-orang komunis sekarang, ya, mereka terang-terangan, ya. Bagi beberapa umat masyarakat yang rajin melakukan sholat jamaah, ya. Mereka dengan santai menyatakan, ya, mereka terlalu ambisi dengan sholat, ya, padahal mereka itu tidak belum melihat surga, ya, belum melihat neraka, barakallahu, dan seterusnya. Baik, ini tidak membenarkan. Kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua adalah imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Perintah Nabi adalah wajib. Baik perintah tersebut yang secara logika menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita. Secara logika ya. Tetapi secara akibat akhirnya semua perintah Nabi kalau kita kerjakan menguntungkan kita semua. Barakallahikum. Di zaman para sahabat ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, barakallahikum, para sahabat banyak yang tidak setuju di awal perjanjian itu dilakukan. Dikarenakan zahir secara logika isi perjanjiannya memenangkan pihak kaum musyrikin. Ya. Kaum muslimin jauh mengalah. Barakallahikum. Tetapi para sahabat akhirnya juga menerima dan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu nawahi. Kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja larangan yang disebutkan dalam hadis ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauhnya. Barakallahikum. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, alla yuqaddima qaula ahadin minal basari ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan ucapan orang lain dari kalangan manusia siapapun dia daripada ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai khabar kepada kita tentang sebuah hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian kita dengan santainya mengatakan, ya kata Pak Yai enggak gitu. Ya. Barakallahikum. Kata Kiai saya, Wali Fulan, Alim Alam, tidak demikian. Barakallahikum. Ini lebih mengedepankan ucapan orang lain daripada ucapan Nabi. Maka ini tidak boleh. Barakallahikum. Tidak diperbolehkan. Baik. Dan masih banyak lagi konsekuensi dan persyaratan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahikum. Baik. Kemudian faedah yang terakhir terkait dengan syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahikum, di sini ada masalah. Ya, kenapa kedua rukun ini dijadikan satu? Ya. Kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dijadikan satu. Kenapa kok tidak dijadikan dua rukun? Sehingga Islam memiliki enam rukun. Syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kemudian sholat, kemudian zakat, dan seterusnya. Baik, kenapa kok dijadikan satu? Maka jawabannya, barakallahikum. Baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, anna syahadata bihadaini tubna ala sihhati tubna alaiha sihhatul a'mali kulliha. Bahwasannya persaksian dengan dua kalimat syahadat ini adalah syarat asasi dibenarkannya sebuah amalan, apapun amalannya. Sebuah amalan dikatakan benar dan diterima dengan dua kalimat ini. Adapun kalimat syahadah alla ilaha illallah tastalzimu al-ikhlas. Kalimat syahadah la ilaha illallah ini mengandung konsekuensi ikhlas kepada Allah. Kemudian wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu al-ittiba'. Kalimat aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ini mengandung konsekuensi mutaba'ah, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan apapun tidak akan diterima melainkan dengan dua persyaratan ini. Ya, persyaratan ikhlas, dan ini merupakan perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, dan ini merupakan perwujudan dari wa anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu'alaikum. Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan terkait dengan permasalahan sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan faedah ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.